menuju ridhomu. Ya Allah Tuhanku, sandaran jiwaku berlutut padamu. Angkatlah angkuhku. Jangan lepas lagi syukuri nikmatnya. Ya Allah Tuhanku, kuasa hidupku. Dengan penuh rasa maaf ku bertanya. Ini semua hidupku.